طيب طيب كده نتكلم سديكيت. Jadi diutusnya para rasul adalah merupakan kesempurnaan nikmat Allah atas umat manusia, ya, yang memberitahukan kepada mereka apa yang Allah kehendaki dari diri mereka dan apa yang tidak Allah kehendaki dari mereka. Bagaimana mereka mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan fungsi mereka diciptakan di bumi ini. Kemudian dibarengi dengan diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab. Dan para rasul ini menjelaskan isi, maksud dari kitab-kitab yang diturunkan kepada umatnya, yang merupakan pedoman hidup mereka dan merupakan undang-undang untuk mengadili perselisihan yang terjadi di antara mereka. Enak kan? Kita ada masalah apa, undang-undangnya sudah siap, sudah akurat, detail, lengkap, jauh lebih lengkap dari undang-undang paling hebat yang dirumuskan oleh akal manusia, ya. Jauh lebih hebat, jauh lebih lengkap, jauh lebih akurat. Kalau antum mau lihat bagaimana fikih Islam itu membahas masalah-masalah, ya, luar biasa, lengkapnya luar biasa. Dan Allah ciptakan ulama-ulama yang sangat brilian, yang jenius. Sosok Ibnu Taimiyah itu, kalau mau diukur IQ-nya berapa itu coba. Skalanya itu mungkin mentok gitu, jebol itu buat ukur IQ-nya Ibnu Taimiyah. Tidak ada apa-apanya Ibnu Taimiyah. Dia cuma tahu satu ilmu kan. Ibnu Taimiyah ini ensiklopedia berjalan. Dan banyak lagi yang seperti itu. Kehebatan ahli-ahli fikih kita, ahli hadis kita, cemerlangan akal mereka, hafalan mereka yang luar biasa, itu semua adalah bentuk rahmat Allah kepada kita, menjaga adanya ilmu hadis, adanya ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab. Dan Allah pilihkan untuk dinnya ini bahasa yang paling lengkap, paling fleksibel, paling indah. Wahada min rahmatillah. Dipilihkan bahasa yang paling pas. Makanya kita ini kadang-kadang kesulitan untuk menerjemahkan. Karena bahasa kita ini serba kurang gitu loh. Enggak mendapatkan padanan katanya. Demikian banyak, demikian kayanya bahasa Arab. Dan demikian luasnya dia dalam menyampaikan. Demikian mudahnya dia itu dipelajari. Mudah, tidak sulit. Mudah. Dan dia terjaga dengan Al-Quran. Tidak ada bahasa yang umurnya sudah ribuan tahun tanpa mengalami perubahan yang signifikan, kecuali bahasa Arab. Terjaga oleh Al-Quran, terjaga oleh hadis Rasulullah SAW. Kaidah-kaidahnya demikian lengkap, akurat. Sampai ilmunya dirumuskan dalam bentuk manzumah, semacam puisi. Ada ilmu bahasa di dunia ini yang punya matan bentuknya manzumah bisa dihafal? Tidak ada. Bahasa yang paling dibanggakan bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak ada apa-apanya. Kamus bahasa Inggris paling tebel berapa jilid sih? Paling tebel berapa jilid? Satu jilid. Kamus bahasa Arab paling tipis satu jilid. Yang paling tebel ada 37. Kamusnya disyarah, bayangin. Nih, kamusnya disyarah. Ya, betul. Emang judulnya itu gitu. Ya. Ada kitab terkenal namanya Al-Qamus Al-Muhit. Al-Qamus Al-Muhit. Kamus yang menyeluruhi, ngabei, artinya gitu, Al-Muhit. Yang melingkupi. Itu satu jilid, tebelnya segini. Khotnya kecil-kecil. Ya, satu halaman dibagi dua, tebelnya segini. Yang nulis namanya Al-Fairu Zabadi, meninggalnya di Yaman sana tahun sekitar 800 sekian Hijriah dia meninggal. Itu kemudian di Syarhil Qamus, syarahnya kamus ini. Itu yang 37 jilid. Ada bahasa manapun di dunia ini yang kamusnya disyarah jadi kamus lagi? Tidak ada. Itu paling yang sampai kepada kita, ya. Yang tidak sampai kepada kita, wallahu a'lam, tidak tahu. Yang sampai kepada kita yang paling panjang adalah kitab Tajul Arus, Syarhil Qamus. Satu jilidnya itu segini-segini. Dicetak di Kuwait itu. 37. Kalau ditumpuk hampir sampai atap sini. Tumpuk gini ya. Betul itu. Saya pernah lihat di pameran kitab jumlah mufrodat. Bentar-bentar mentok. Wah, umat Ustaz. Bahasa Mandarin enggak umat. Bahasa Mandarin enggak umat tuh. 400 aksaranya kayak benang ruwet itu. Ya memang setan enggak senang kalau antum menguasai bahasa Arab. Kalau menguasai bahasa Mandarin kan enggak pada ngerti Quran. Enggak pada ngerti hadis. Iya toh? Ya. Enggak apa-apa lah. Minimal tidak diganggu. Mungkin didorong, ditinggalkan. Ingat koin-koin tinggalan Belanda itu. Arapegon kan itu. Arapegon itu. Siapa yang bisa baca Arapegon hari ini? Enggak bisa. Sudah berubah ABCD. Dulu itu bahasanya Indonesia, nulisnya masih pakai Arab. Mulai digigit, digigit, blas, nggak ngerti apa-apa. Tidak ada yang bisa. Jadi kuncinya ini sudah dilemahkan di situ. Maka alangkah ruginya orang yang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang, padahal itu semua tidak akan bisa menjadikan dia faham terhadap Al-Quran. Tidak akan menjadikan dia faham terhadap dinnya, kecuali dengan perantara. Kecuali kalau dia baca buku dalam bahasa Inggris, baca buku dalam bahasa Jepang, yang menjelaskan tentang Quran, tentang hadis. Berapa banyak buku yang kayak gitu? Sangat, sangat sedikit. Jadi, kalau dipikir-pikir nih ya, kita bicara sebagai orang yang beriman. Beriman dengan kebenaran Al-Quran. Ya. Quran ini kitab hidayah. Kitab yang membimbing kita. Semuanya hak. Gak ada batilnya satu pun gak ada. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih juga seperti itu. Adalah wahyu yang turun dari Allah. Dan disampaikan melalui lisannya Rasulullah SAW. Isinya adalah hak, kebenaran, manfaat buat kita. Kita tiap hari sholat 5 waktu mendengar lantunan ayat Al-Quran. Masa gak kepengen paham? Masa gak kepengen paham? Kita melihat A'immatul Haram, imam-imam yang melantunkan ayat dengan demikian indah sampai terisak-isak. Sedangkan kita cuman tomlong, bengong aja. Kok nangis, ngapain sih nangis? Gak kepengen. Kepengen. Cuman malas belajarnya. Sama aja. Kalau kita belajar bahasa-bahasa lain, paling banter kita akan dapat manfaat di dunia. Jarang sih, jarang banget orang yang kemudian jadi jago bahasa Inggris memanfaatkan bahasa Inggrisnya untuk berkhidmat untuk agama. Jarang. Jarang. Ya ada 1-2 dakwahin, dakwah ke sana. Tetap dia ketika dia mau dakwah, dia harus punya basic bahasa Arab. Tidak bisa ya. Nol sama sekali. Hanya mengandalkan bahasa ajam untuk belajar Islam. Tidak bisa. Harus ada sedikit. Paling tidak dia ngerti Al-Fatihah itu apa artinya. Surat-surat pendek itu apa. Doa-doa yang dia baca apa artinya. Oleh karena itu alangkah ruginya mereka yang mengorbankan waktu dan uang hanya untuk mencari kesuksesan dunia dan tidak tergiur untuk mempelajari bahasa Arab yang dengan itu dia bisa memahami Al-Quran, dia bisa memahami kalamullah. Sekali lagi, kalamullah yang fadilahnya itu seperti fadilahnya Allah kalau dibandingkan manusia. Fadilahnya kalamullah, keutamaan kalamullah dibandingkan kalamnya manusia dan semua ilmu selain itu adalah kalamnya manusia. Mau belajar ilmu apa aja, kalamnya manusia. fadilahnya dibandingkan dengan kalamullah seperti fadilahnya Allah dibandingkan makhluknya. Gak bisa dibandingkan lah. Kok kita mau ngoyo belajar yang gitu-gitu tapi tidak tergiur untuk belajar bahasa Islam. Padahal bahasa Arab buat cari duit juga bisa. Bisa buat cari duit. Kalau mau cari duit, bisa. Bisa. Banyak tuh penerbit-penerbit yang butuh penerjemah itu. Mau jadi guide bisa. Tapi kalau cuman itu kan sayang gitu loh. Jauh, ada yang jauh lebih berharga dari itu yang enggak bisa dibeli dengan uang, yaitu at-taladzuz. Merasakan lezatnya lantunan ayat Al-Qur'an. Betul-betul itu enggak bisa dibeli. Enggak bisa dibeli. Baik. Jadi itu juga termasuk min rahmatillah Allah menyiapkan bahasa yang paling pas untuk Al-Qur'annya, untuk Rasulnya, untuk menyampaikan maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, yang pertama adalah Nuh alaihi salam, bukan Adam tapi Nuh. Sesuai dengan berangkat dari definisi Rasul. Ya, membawa syariat baru kepada umat yang menyelisihinya. Adam belum ada umat ketika itu. Siapa yang mau didakwahi? Wong dia yang pertama kali. Belum ada orang-orang yang menyelisih ajarannya. Munculnya penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid itu adalah di zamannya Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalil bahwasanya Nuh itu adalah rasul yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih ketika berbicara tentang syafaatnya Rasulullah, syafaatul uzma, disebutkan di situ innan nasa ya'tuna ila nuhin fayaquluna ya nuh fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Orang-orang pada hari kiamat akan datang kepada Nuh dan mengatakan kepadanya, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ini menunjukkan bahwasanya memang rasul yang pertama itu adalah Nuh. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi tidak ada rasul sebelum Nuh alaihissalam. Ya, dan tidak ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga tidak ada setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak seseorang dari kalian, tapi dialah Rasulullah dan penutup para nabi. Otomatis kalau nabi ditutup, rasul juga otomatis tidak ada. Mungkin sampai sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan cuma. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته